Apakah boleh mengkhususkan ibadah tertentu di waktu tertentu dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjid Quba setiap hari Sabtu? Itu kan Nabi melakukannya. Ya kalau Nabi melakukannya itu lu kan mengkhususkan sendiri. Tapi Nabi yang sudah memberi contoh. Jelas ya? Yang menjadi masalah kita datang, kita mengkhususkan ibadah yang tidak dikhususkan oleh Nabi seperti itu. Baik.